Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta dan juga para pendengar Radio Muslim serta pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah ta'ala kita akan mengkaji kitab Al-Kabair, sebuah kitab, sebuah buku yang mengumpulkan berbagai macam jenis dosa-dosa besar. Kita pelajari untuk kita jauhi. Karena kalau kita tidak mengenal perkara yang mungkar, kalau kita tidak mengenal keburukan, mengetahui bahwa sesuatu itu buruk, maka kita tidak mungkin bisa menjauhinya. Maka kita belajar agar supaya kita bisa menjauhi. Kemudian pembahasan kita masih dalam masalah dosa besar yang ketiga, yaitu tentang sihir. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana upaya syaitan untuk menyebarkan sihir di kalangan umat manusia. Dimulai di zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihi assalatu wassalam, sehingga menyebarlah sihir itu di kalangan Bani Israel. Sementara sebetulnya Bani Israel yang beragama lurus saat itu menganggap bahwasanya sihir juga adalah sebuah kejahatan. Sehingga turun-temurun mereka kemudian mengenal Nabi Sulaiman sebagai seorang tukang sihir. Ini yang pernah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Jadi mereka taunya, menurut pengetahuan mereka, Nabi Sulaiman itu adalah tukang sihir, dan menurut pengetahuan mereka, yang mengajarkan sihir itu adalah Nabi Sulaiman. Sampai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendapatkan wahyu bahwa Allah menyebutkan nama-nama Nabi. Di antara nama Nabi yang disebutkan adalah Nabi Sulaiman. Maka terheran-heranlah orang Yahudi. Loh, kok Sulaiman disebut? Bukankah Sulaiman itu adalah seorang tukang sihir? Ya, maka mereka pun heboh satu sama lain. Ada yang mengatakan tidak mungkin. Ada yang mengatakan sudahlah. Si Nabi Muhammad, ya, si Muhammad kalau mereka bilang ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang tahu tentang agama kita, bahkan lebih tahu dari kita dibandingkan kita sendiri. Ini lebih tahu tentang agama kita dibandingkan kita sendiri. Maka berbondong-bondong mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjelas siapa Nabi Sulaiman itu. Akhirnya turunlah wahyu, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihir. Sehingga jelaslah kedudukan Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan seorang utusan Allah, sementara yang mengajarkan sihir adalah syaitan. Maka siapa saja yang mempelajari sihir, berarti dia telah mempelajari sebuah keburukan yang diajarkan oleh syaitan. Di samping itu juga Rasulullah, atau di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat, yaitu Harut dan Marut, di negara Babil, ya, sebagai ujian bagi umat manusia. Sehingga lengkaplah ayat Al-Baqarah ayat 102 tentang hal itu, ya, membahas tentang sihir. Sampai kita pada perkataan mu'alif, ila an qala, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian Syekh mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fatara khalqan katsiran min ad-dullal. Maka wahai pembaca, engkau bisa saksikan banyak sekali orang-orang yang tersesat, yang tidak mengetahui ilmu, yadkhuluna fis-sihr. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam dunia sihir. Ya. Wa yadhunnuna annahu haramun faqat. Mereka mengira sihir itu sebatas sesuatu yang haram. Yani keharamannya ringan-ringan saja. Wa ma yash'uruna annahul kufru. Dan mereka tidak sadar bahwasanya sihir itu adalah sebuah kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak orang tidak tahu, terjerumus dan mencoba-coba sihir karena tidak tahu bahwa sihir itu adalah dosa besar. Fayadkhuluna fi ta'allumis sima atau simya. Maka mereka berusaha untuk mempelajari simya. Ini simya wa amaliha, dan juga mempraktekannya. Nah, simya itu adalah salah satu jenis sihir yang boleh dikatakan paling ringan, atau di antara sihir-sihir yang mungkin lebih ringan dibandingkan yang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bi as-sawab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan simya, ya, manusia kemudian mempelajari simya dan mengamalkannya, mempraktekannya, itu dikarenakan simya ini, wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab, adalah satu jenis sihir yang mungkin dianggap ringan. Kalau di sini simya, dalam satu kitab yang berjudul As-Sihir Bainal Haqiqati wal Khayal, simya itu adalah jenis ke-12 dari bentuk-bentuk sihir. Dia itu adalah sebuah sihir yang merupakan sihir-sihir ramuan. Sihir-sihir ramuan dari tumbuhan yang ada di muka bumi, atau memakai minyak-minyakan, atau menggunakan ucapan-ucapan khusus, yaitu mantra-mantra. Jadi bisa ramuan, bisa apa? Mantra. Sehingga simya ini terbagi menjadi dua. Ada sihir yang berasal dari ramuan-ramuan tadi. Mungkin kalau diramu bisa menjadi orang gila, ya, menjadikan orang jadi ngelantur, atau tubuhnya menjadi lemah, merusak tubuh, dan yang lain-lain. Ini secara istilah yang pakai ramuan ini bukan termasuk sihir yang istilahi, tapi dia termasuk bentuk sihir secara lugawi. Kalau yang dengan ramuan, karena dia merubah sebuah kondisi kepada kondisi yang lainnya dengan sebab kita tidak ketahui. Jadi ramuan-ramuan yang disusupkan oleh orang-orang tertentu, mungkin semacam apa ya, obat, racun, ya. Nah, yang seperti ini sebetulnya bukan termasuk sihir secara istilah. Akan tetapi ini tetap berbahaya, ya, tetap membahayakan. Karena paling tidak dia itu adalah membahayakan orang-orang lain. Adapun yang dengan ucapan-ucapan tadi, mantra-mantra, maka ucapan ini bukanlah sekedar ucapan. Ini simya ya, simya ada dua. Satu dengan ramuan-ramuan. Nanti insyaallah ta'ala akan kita sebutkan jenis-jenis sihir pada kesempatan kali ini insyaallah. Syekh menyebutkan simya seperti yang saya katakan tadi, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini adalah termasuk bentuk sihir yang ringan, dalam arti sampai terbagi menjadi dua. Ada yang bentuknya ramuan, ya, ramuan yang bikin orang gila, ramuan yang bikin orang lupa, mungkin begitu ya, ramuan yang bikin orang jadi lemah, ya, dan seterusnya, ya. Yang ini beda hukumnya dengan yang pakai mantra, ya. Yang pakai mantra, maka mantra itu sesungguhnya bukan sekedar mantra. Innama huwa bimu'inin minasyayatin. Mantra ini otomatis dibantu oleh setan. Ini biasanya namanya mantra, mantra-mantra perdukunan, itu pasti pakai nyebut-nyebut nama setan tertentu. Nah, yang seperti ini, kata Syekh, penulis buku ini adalah Dr. Ahmad bin Nasir bin Muhammad Al-Hamad, ya. Dia mengatakan, hadal kalam khudu'un wa tadallun li syaitan. Mantra yang semacam ini mengandung ketundukan kepada syaitan. Dan yang seperti ini, la syakka bihurmati hadha li kaunihi syirkan. Maka yang menggunakan mantra itu jelas haram, karena dia mengandung kesyirikan. Ya, mengandung kesyirikan. Adapun yang menggunakan ramuan-ramuan tadi, dia tidak masuk ke dalam kesyirikan. Tapi karena dia termasuk jenis sihir, paling tidak dia adalah sebuah kekufuran. Haram, dosa besar. Jadi kalau boleh dikatakan, kalau boleh disimpulkan, sihir itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana dosa juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana mencuri juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana pembunuhan, ada macam-macamnya. Sebagaimana zina pun bertingkat. Dan yang lain-lain. Dosa itu bertingkat, sebagaimana kebaikan juga bertingkat. Surga itu berderajat dan neraka berkerak-kerak. Jadi kalau surga itu naik ke atas bertingkat, kalau neraka bertingkat ke bawah, berkerak-kerak. Ini menggambarkan pada kita bahwa kebaikan itu bertingkat-tingkat, sebagaimana juga keburukan itu memiliki level. Ada yang levelnya derajatnya sampai kesyirikan, ada yang di bawah kesyirikan, yaitu dosa. Ada yang dosanya dosa besar, ada yang dosanya menengah, ada yang dosanya dosa kecil. Begitu Allah Ta'ala a'lam bi as-sawab. Nah, simya itu sebetulnya bukan istilah dari bahasa Arab. Istilah di luar Arab, simya. Atau diistilahkan ajam, ya, bahasa ajam atau bahasa di luar Arab. Nah, dari sini dikatakan oleh Syekh, yadkhuluna fis simya, fi ta'allumis simya wa amaliha. Dia bukan bahasa Arab. Jadi dengan sihir simya ini, orang itu bisa mengkhayalkan sesuatu yang tidak terjadi. Ya, mengkhayalkan sesuatu yang tidak terjadi. Kemudian di sini ada keterangan bahwa, dan ini nomor 12 ya. Nomor 12. Nah, bahwa simya itu tadi terbagi menjadi dua, ya. Ada yang dengan apa tadi? Ramuan, dan ada yang dengan mantra-mantra. Baik. Kemudian dari sini kita akan mulai membahas tentang jenis-jenis sihir insyaallah ta'ala. Ya, jenis-jenis sihir. Sini disebutkan oleh, saya nukil dari buku ini, As-Sihir Bainal Haqiqati Wal Khayal, yang ditulis oleh Dr. Ahmad bin Nasir bin Muhammad Ali Hamad, salah seorang pengajar di Umul Qura, ya, risalah tulisan beliau. Ini disebutkan sekitar 13 jenis atau bentuk-bentuk sihir. Saya tidak akan menyebutkan sihir mahabbah, sihir apa, tafrik, enggak. Tapi ini adalah dasar pengambilan ilmu sihir tadi. Yang pertama di antara bentuk sihir dikatakan di sini adalah sihirnya orang-orang yang mengaku memiliki kekuatan batin. Nah ini, ya, sihir para orang-orang yang mengaku memiliki kekuatan batin. Bagaimana itu terjadi atau bagaimana dasarnya? Dasarnya adalah bahwa mereka mengaku memiliki kekuatan batin yang lebih kuat dari yang lainnya, sehingga bisa mempengaruhi yang lain, batin-batin yang lemah. Sehingga mungkin kalau ketemu orang lain, bisa langsung menyuruh orang tersebut, suruh duduk-duduk. Bukan hipnotis ini, lain lagi. Ya, nanti hipnotis ada. Ya. Jadi dia mengaku atau merasa dan dianggap memiliki kekuatan batin. Ini berdasarkan beberapa teori yang mereka miliki bahwa batin itu terkadang berubah-rubah tingkat kekuatannya. Contohnya begini. Seorang kalau diperintahkan untuk berjalan di atas batu bata yang ditata. Batu bata diginikan ya. Disuruh meniti di atas batu bata itu. Lebarnya berapa? Batu bata itu 15 cm dalam 20 kali 10. Kita berjalan di lebarnya. Berarti 10 ya. Kita taruh memanjang ya di atas tanah. Kemudian kita berjalan. Gimana rasanya? Berani? Di atas tanah biasa. Gampang ya. Jatuh ora loro iki, ya kan? Tapi kalau disuruh melewati jembatan selebar 10 cm diletakkan di atas sungai yang tinggi, yang dalam ya. Untuk di awang-awang begitu, di ketinggian 20 meter, 30 meter, gimana rasanya? Berani atau enggak? Mboten wantun. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi jiwa itu kata mereka bisa berubah-rubah. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Ini teori yang mereka gunakan. Sehingga mereka menganggap bahwasanya jiwa itu bisa diperkuat dan bisa diperlemah. Kemudian ada yang lucu juga. Bahwa ayam betina katanya. Ayam betina itu kalau hidupnya sekandang terus dengan ayam jago, maka katanya ayam betinanya akan muncul napa? Taji. Muncul jalu. Ini katanya. Padahal yang jelas kalau bergaul terus dengan ayam jago nanti akan muncul apa? Telur kan jelasnya. Ini menunjukkan kata. Ini namanya juga orang-orang Aristoteles ya, Aris. Dari mana? Berarti filsafat ya. Teori filsafat. Itu katanya begitu. Jadi kalau ayam betina digabungkan dengan ayam jago nanti akan muncul ajinya jalu ya, karena terpengaruh sehingga jiwanya semakin menguat ya. Ini diantara banyak sebetulnya di sini yang menurut mereka itu membuktikan bahwasanya jiwa itu bisa berubah-ubah. Nah, ini bisa diperkuat jiwa itu. Diperkuatnya bagaimana? Dilatih. latihannya bagaimana? Latihannya itu dengan mengurangi makanan-makanan yang harusnya dimakan, mengurangi minuman, mengurangi istirahat, alias napa nek carane wong Jawa? Ya bertapa, ya semedi, ya apa ya? Kalau orang Jawa apa istilahnya? Bukan topo, bukan tirakat juga ya. Semacam tirakat ya kalau istilah ya. Dalam? Nah, kok ngertos? Ngelakon ya, lakon, ngelakoni. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan dan itu diyakini akan memperkuat kekuatan batin. Banyak di antara amalan atau contoh di antara contoh amalan itu misal puasa tapi ngebleng. Ngebleng itu ya makbleng, enggak kemasukan makan atau minum sama sekali. Ini puasa misal 3 hari enggak makan, enggak minum sama sekali. Kemudian juga menghindari cahaya. Itu istilahnya pati geni. Jadi kalau dengan lakon, betul ini ya, dengan ngelakoni, itu akan semakin kuat. Kata Syekh di sini, justru ngelakoni itulah kunci dari pelanggaran syariat. Manusia diciptakan oleh Allah dengan kebebasan untuk makan, untuk minum, selama tidak berlebihan, untuk merealisasikan tujuan utama, yaitu apa? Ibadah. Sementara dia meninggalkan sesuatu yang dibolehkan, boleh makan, boleh minum, boleh istirahat, demi untuk, mungkin kalau dikatakan demi untuk, mereka enggak terima. Dengan konsekuensi mereka meninggalkan syariat. Kalau saya pernah sampaikan dulu, orang memiliki kekuatan batin yang bisa disalurkan di tangan dengan cara tidak boleh tangannya terkena air selama berapa? 40 hari. Nah, kalau nggak kena air, padahal dia harus wudu sehari berapa kali? 5 kali. Otomatis konsekuensinya adalah meninggalkan syariat wudu. Kalau sudah meninggalkan syariat wudu, otomatis sholatnya tidak bisa dikerjakan. Ustadz kan bisa tayamum. Tayamum itu dalam keadaan tidak dapat air. Makanya kalau meninggalkan syariat atau meninggalkan kebolehan yang diberikan oleh Allah berupa makan, berupa minum dengan cara peninggalan yang berlebih, itu adalah kebaikan. Niscaya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah menjalaninya. Pada tingkat pelanggaran sesuatu yang dibolehkan oleh Allah sampai menyerempet konsekuensinya meninggalkan syariat, inilah syaitan akan masuk. Jadi sesungguhnya bukan kekuatan batin, tapi kekuatan apa? Syaitaniyah. Ya, al-quwah as-syaitaniyah. Jadi syaitannya menjadi semakin apa? Senang karena di situ ada sisi peninggalan syariat. Kalau kita perluas, ini bisa merambah kepada praktek-praktek, mohon maaf, kekuatan. Mungkin kalau kita punya padepokan kuat batin, ya, batin atos, balung atos, misalnya gitu. Misalnya, padepokan batin atos, balung atos. Misal, syaratnya apa? Sholat malam semalam suntuk. Semakin banyak rokaat sholatnya, maka akan semakin atos batinnya, semakin atos balungi. Nah, mungkin begitu ya, sampai derajat seperti itu. Jadi kalau semakin banyak sholat malam, semakin kuat tenaga batinnya. sisi pelanggarannya di mana? Kalau yang semacam itu. Ada yang tahu? Kan sholat malam. Kalau tadi kan ninggalkan makan, ninggalkan minum, puasa. Ini sholat malam. Dan saya pernah dulu di masa SMA yo, kurungu teman-teman itu. Alhamdulillah saya nggak ikut ya. Dengar teman-teman itu memiliki atau menjalani pembelajaran semacam itu. Katanya bagus katanya. Bagusnya di mana? Kita disuruh sholat malam. Nanti kalau semakin kita sholat malam, kita semakin kuat. Dulu saya nggak paham. Setelah lama-lama belajar, oh ini dia letak kesalahannya. Nah, kesalahannya di mana? Niat. Kita sholat malam itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Bukan untuk menjadi pendekar. Batin atos balung atos. Ya. Dan setelah sholat malam itu, mereka teman-teman diminta untuk membaca mantra. Mantra sopolah begitu. Kalau saya sebutkan ya saya nyebut nama perguruan berarti. Ya. Nanti malah jadi heboh ya kan. Yang jelas banyak lah. Makanya saya contohkan Padepokan Batin Atos Balung Os. Ini kalau sudah apa namanya sholat malam, mereka diminta baca mantra balung kuwuk misalnya begitu ya. Ngertos balung kuwuk. Kan atos banget itu. Mantra balung kuwuk kalau corone sholat tiga itu balung ketek. Lers. Pak Tony lers ya. Balung ketek namanya. Ada istilahnya begitu makanan. Balung kuwuk yang dari apa? Ubi jalar itu, ubi kayu. Manggleng. Manggleng apa? Megleng. Ya, itu manggleng. Itu balung ketek. Istilah lain. Atau balung kuwuk. Nah, misalnya, setelah itu baca mantra balung kuwuk. Itu nanti hasilnya apa? Dan itu menakjubkan kalau bagi pemuda. Begitu diserang, set. Itu berhenti yang nyerang. Mampuh itu. Kemudian kalau kita bacakan mantra balung kuwuk tadi itu. Di sebuah meja. Maka teman-teman yang lain suruh ngangkat meja ini enggak kuat. Wah itu kan untuk lomba-lomba bisa lumayan itu. Mau lomba lari cepat. Mantra balung kuwuk. Shoot. Yang lain diem saja dia bisa lari misalnya begitu. Tapi jelas ini pelanggaran syar'i. Kenapa dia sholat malamnya? Bukan karena Allah, tapi adalah untuk mendekatkan diri, tidak tahu kepada siapa, untuk mendapatkan kekuatan. Nah ini semacam-semacam ini. Kekuatan batin. Katanya bisa diolah. Ya sebetulnya gampang saja. Keberanian memang bisa diolah. Itu saja insya Allah ta'ala. Ya. Kekuatan batin juga bisa diolah. Tapi olahlah dengan cara yang baik. Dengan pengolahan yang sesuai apa? Makanya kita dapatkan dulu para sahabat. Batinnya kuat-kuat. Sabarnya kuat-kuat. Syukurnya juga kuat-kuat. Di antara bukti kekuatan batin dulu misal. Adalah kekuatan batin para sahabat ketika dalam jihad. Misalnya. Dan itu tidak melalui proses ngelakoni semacam ini. Ya. Ketika mereka jumlahnya misal 300 orang melawan 1000 orang, itu kan butuh kekuatan batin yang luar biasa. Ya. Atau jumlah sahabat yang mereka berjumlah 30 ribu orang atau 3000 orang, mohon maaf, melawan 200 ribu pasukan Romawi misalnya, ya. Ini kan luar biasa berarti 1 lawan 70. Ini kekuatan batinnya harus luar biasa, ya. Atau kekuatan batin yang dimiliki siapa? Khalid ibn al-Walid misalnya, ketika kaum muslimin mengatakan, "Wah, jumlah kaum musyrikun banyak sekali." Kata Khalid bin al-Walid, "Enggak, mereka itu sedikit," katanya. "Ini kalau bisa lebih banyak bagus," katanya. Nah, ini kekuatan batin yang luar biasa. Atau ketika kekuatan batin Khalid ibn Walid berhadapan dengan panglima Romawi. Kemudian panglima Romawi itu mengatakan, "Hei Khalid, kami tahu kalian datang ke sini itu karena kelaparan. Negara kalian miskin," katanya. "Penduduk kalian miskin. Sudahlah, kami beri sekalian setiap orang 10 dinar dan beserta kebutuhan. Nanti tahun depan datang sini kita beri lagi." Apa kata Khalid dalam menjawab? "Oh, kamu salah," katanya. "Sesungguhnya kami datang ke sini," atau dia mengatakan, ini sebagai khida' ya, tipu daya. Perang apa? Mental. Dalam perang. Perang apa namanya? Urat saraf. Dan itu dibolehkan. Melakukan tipu daya, melakukan kesombongan dalam peperangan. Itu boleh. Ya. Kata Khalid ibn al-Walid, beliau mengatakan, kalian salah. Sesungguhnya kami orang Arab adalah bangsa peminum darah. Dan kami mendengar darahnya orang Romawi itu wangi, enak. Ya. Nah ini kan namanya perang urat saraf ini ya kan. Wah ini kita berarti berhadapan dengan vampir. Kalau zaman itu sudah dikenal vampir mungkin dengan berhadapan. Jangan-jangan bisa terbang. Misalnya begitu. Nah ini kekuatan batin. Atau kekuatan misalnya batin Rib'i bin Amir. Yang semua itu tumbuh dari kuatnya iman. Jadi semakin kuat iman seseorang, maka batinnya akan semakin kuat. Bukan dengan yang semacam ini. Ya, mengolah kekuatan batin dengan sesuatu yang melanggar syariat. Entah itu dengan meninggalkan syariat, atau dengan mengerjakan syariat secara berlebih. Yang di dalam meninggalkan ada pelanggaran syariat, di dalam melakukan juga ternyata ada pelanggaran karena berlebih dan niat yang salah. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Nah, ini orang-orang yang mengaku memiliki kekuatan batin yang semacam ini dan bisa mempengaruhi, menganggap bisa mempengaruhi orang, ya, dan ini bukan hipnotis ya, lain lagi. Hipnotis juga nanti ada pembahasannya sekilas ya. Dia mungkin dengan memandang orang sudah apa? Takut duluan. Ucapan-ucapannya ditakuti orang. Ya. Yang seperti ini, dengan olah-olah batin yang semacam ini, dengan cara yang ada pelanggaran syariat, ini adalah termasuk apa? Jenis sihir. Ya, jenis sihir. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Kemudian, karena dibantu oleh syaitan. Ya. Kemudian yang kedua, jenis sihir yang kedua adalah sihir dengan menggunakan kekuatan-kekuatan bintang dan juga kekuatan jin. Ya, kekuatan-kekuatan bintang dan kekuatan-kekuatan jin. Para pelaku sihir jenis ini menganggap bahwa bintang itu memiliki kekuatan rohani. Ya, bintang itu memiliki kekuatan rohani atau istilahnya, istilah mereka ini. Ya. Ana lil kawakiba idrakat ruhaniyah. Jadi mereka memiliki perasaan dan kekuatan rohani, itu bintang. Demikian juga jin, kalau jin jelas. Jadi kalau seseorang mereka menggunakan ramuan-ramuan tertentu, kemudian memakai baju-baju tertentu yang cocok dengan sifat satu bintang, maka bintang itu akan tunduk kepada orang tersebut. Jadi dia akan menyalurkan, akan bisa menyerap kekuatan bintang tersebut ke dalam dirinya. Ya. Dan ini banyak di jenis-jenis sebagian, bukan banyak, di sebagian perguruan ya, yang bisa menyerap tenaga matahari, ya, menyerap tenaga bulan, mungkin begitu ya, dengan ritual-ritual tertentu. Ya. Jadi nanti bintang itu tunduk kepada dia. Demikian juga jin. Ya. Jin ini kalau orang tersebut melakukan amalan-amalan tertentu, ritual-ritual tertentu, maka jin akan tunduk kepada orang tersebut. Jelas jenis ini adalah jenis kesyirikan. Karena dia meyakini adanya kekuatan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. yang mengatur alam ini. Jadi bintang ini memiliki kekuatan ini untuk mengatur ini. Bintang ini kalau disedot kekuatannya, ruh kekuatannya, ruhaniyah bintangnya akan menjadikan dia bisa menguasai ini dan itu. Jelas ini adalah merupakan syirkun akbar ya. Na'udzubillahi min dalik. Jadi menggunakan dengan anggapan mereka tentunya menggunakan kekuatan-kekuatan bintang tertentu dan juga kekuatan jin-jin yang ada. Tentu jin itu mematuhi keinginan mereka bukan dengan gratis, tapi berbayar. Berbayarnya apa? Seperti yang pada kisah yang sebelumnya saya sebutkan. Berbayarnya adalah ritualnya. Ritual-ritual di situ adalah ritual-ritual yang menguntungkan mereka. Karena jin yang diperbantukan itu adalah utusan syaitan alias utusan ya, iblis untuk menyesatkan manusia. Mereka itu terkoordinir. Ya, syaitan, jin itu adalah pasukan yang terkoordinir, jin kufar, jin yang kafir. Pasukan yang terkoordinir untuk menyesatkan manusia. Bukan pasukan yang kerja begitu saja tanpa apa? Tanpa aturan. Jadi pada kurun waktu atau pada periode-periode tertentu atau di waktu-waktu tertentu mereka akan kumpul. Kemudian akan ada yang namanya audit. Audit atau apa? Evaluasi. Dan pemberian hadiah. Ya, ini kan ngeri seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwa iblis menancapkan singgasananya di atas air. Kemudian dia memanggil para syaitan dan menanyai mereka satu persatu, apa yang telah kau lakukan hari ini? Oh, saya hari ini telah melakukan demikian dan demikian. Kalau prestasinya bagus dipuji oleh syaitan, oleh iblis. Kalau prestasinya buruk maka dihina. Ya, ini dianggap sepele. Lapor seekor syaitan mengatakan, kan bukan seorang toh? Iblis bukan orang. Seekor syaitan mengatakan, saya telah fa'altu kada wa kada hatta kanal abad yaf'alu kada wa kada. Saya melakukan demikian dan demikian menggoda manusia sampai-sampai si fulan ini melakukan demikian dan demikian. Kata iblis, ma fa'alta syai', kamu enggak bisa apa-apa katanya. Yang lain, terus satu persatu laporan. Ma fa'alta syai', kamu enggak bisa apa-apa. Sampai akhirnya tibalah seekor setan mengatakan, wahai iblis, saya telah terus tinggal bersama si fulan. Saya goda dia. Sampai akhirnya tidaklah saya meninggalkan rumahnya kecuali dia sudah berpisah dan bercerai, ya, ribut dengan siapa? Istrinya. Kata iblis, hada anta. Nah, kamulah setannya. Kalau bahasa kita kan kamulah orangnya, kamulah ekornya, kamulah orangnya. Jadi kamulah setannya. Maka setan jenis ini yang tadi berhasil didekatkan kepada iblis, suruh duduk dekatnya iblis. Kemudian dikenakan mahkota. Kayak ini mahkota bergilir nih. Semacam piala penghargaan. Jadi mereka terkoordinir. Maka yang masuk, setan-setan yang masuk ke dukun, yang menggunakan bintang, yang menggunakan inilah, menggunakan kekuatan ini, itu sudah terkoordinir. Mereka sudah rapih. Ya, karena perjalanan mereka menyesatkan manusia itu sejak kapan? Sejak Nabi Adam kapan? Belum turun ke dunia. Sejak Nabi Adam belum turun ke dunia. Bahkan dia, si iblis ini, sudah mempelajari tentang Adam sejak Nabi Adam belum ditiupkan apa? Ruhnya. Maka perjalanannya mereka sudah panjang sekali. Sementara kita hidup di dunia cuma berapa tahun? Mungkin 60 tahun. Kadang sadar mau sholat usia sudah berapa? 30, 40. Pendek perjalanan kita. Waktu yang tersisa kadang belum mau belajar juga. Mau belajar menjelang apa? Meninggal dunia. Ini butuh waktu yang banyak untuk belajar. Kecuali orang-orang yang diberi oleh Allah penjagaan. Jadi kadang Masya Allah kita dapatkan orang itu belum belajar. Tapi Allah beri sifat-sifat baik. Dia sudah tidak mengerjakan kemaksiatan, jauh dari keburukan. Begitu tiba ilmu masuk ke relung hatinya, jadi semakin baik. Kita kadang dapatkan orang-orang jenis seperti itu. Seperti kisah-kisah orang yang dulu di zaman sahabat meninggal tapi belum sholat satu rakaat pun misalnya. Kan? Jadi mereka itu walaupun belum sholat sudah ada benih-benih kebaikan. Maka begitu ilmu masuk ke relung hatinya, hidayah masuk, dia langsung berjihad. Mati. Seperti itu. Dan sebagian orang kita dapatkan begitu. Dia memiliki potensi kebaikan. Begitu Islam semakin masuk ke relung hatinya, dia semakin baik. Jadi asalnya memang sudah apa? Baik secara apa? Tobi'i. Secara akhlak. Ya. Tapi akan menjadi semakin baik ketika dia mengenal Islam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, ini masa-masa sebelum Islam, dia akan menjadi orang terbaik di masa Islam idza faquhu, kalau mereka mau belajar. Kalau mereka memahami ilmu. Ya. Jadi ini menerangkan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi. Ada potensi kebaikan, tapi mungkin belum lama. Ya, lama dia belum kenal ilmu. Begitu kenal ilmu, semakin apa? Baik. Ada orang-orang yang semacam itu. Ada yang potensi keburukan. Begitu dia kenal ilmu, potensinya hilang. Menjadi sebuah kebaikan. Ini potensi-potensi yang ada. An-nasu ma'adin. Ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia itu seperti barang tambang. Ada yang bernilai. Ya, dan ada yang nilainya apa? Rendah. Akan kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam idza faquhu. Maka sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, di masa ketidaktahuan akan menjadi orang yang terbaik apabila dia mempelajari agama Islam. Ini semakin memotivasi kita untuk mempelajari agama Islam. Baik, ini dua jenis ya. Yang pertama adalah sihir yang pelakunya mengaku memiliki apa? Kekuatan batin dengan mengolahnya dengan cara-cara yang melanggar apa? Syariat. Itu meninggalkan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat dengan cara berlebih. Ya, dengan cara berlebih. Yang kedua adalah sihir yang para pelakunya mengaku mengambil kekuatan dari mana? Dari bintang-bintang. Jadi kerjaannya melakukan ritual untuk apa? Untuk menundukkan bintang. Dan untuk menundukkan jin. Padahal berarti dia tunduk kepada siapa? Sebaliknya, bukan bintang yang tunduk kepada dia, bukan jin yang tunduk kepada dia, dialah yang tunduk kepada bintang. Dan dialah yang tunduk kepada jin. Supaya bintang mau mengikuti, menurut pendapat mereka, mengikuti permintaan dia, si jin mau mengikuti permintaan dia, maka dia harus mengadakan ritual, dan ini adalah termasuk syirik besar. Yang ketiga, dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, insyaallah ta'ala, adalah meminta tolong dengan al-arwah, ruh-ruh yang ada di muka bumi. Ya. Siapa roh-roh yang ada di muka bumi? Tidak lain, tidak bukannya jin. Tapi mereka menganggap ruh. Ruhnya pangeran inilah. Ruhnya sultan inilah. Padahal roh mereka ada di alam barzakh. Arwah yang berasal dari orang-orang yang meninggal, itu adalah di alam tersendiri yang disebut dengan alam barzakh. Tidak bisa bergentayangan. Mereka bainan nikmatin wa adzabin au adzabin, Kalau enggak dapat nikmat, ya dapat azab. Maka enggak ada yang namanya roh pangeran ini di alam ini bergentayangan, enggak ada sehingga bisa dipanggil. Kalaupun bisa, kalau suruh nunjukkan SIM KTP yang sesungguhnya, maka itu jin. Oh, KTP, kartu tanda penduduk, KTJ, kartu tanda jin. Kartu pengenal jin, KPJ, ya kan? Maka dia adalah jin, bukan rohnya Pangeran Diponegoro rahimahullah rahmatan wasi'ah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, seorang muslim masyaallah. Ya. Dan yang lainnya Sultan apa? Sunan kok Sun, siapa namanya? Imam Bonjol. Ya, ruhnya Imam Bonjol rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya kan? Atau siapalah? Tidak ada. Mereka itu di alam barzah. Adapun yang berkeliaran dan dimintai tolong, itu adalah jin. Mereka ngakunya ini ruhnya fulan, tapi itu adalah jin. Jin ada dua. Ada mukmin, ada kafir. Ya. Ada mukmin, ada kafir. Mukmin kita tahu sendiri. Jin mukmin adalah jin yang tunduk kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, jalankan sholat lima waktu, jalankan puasa Ramadan. Karena syariat Islam ini juga berlaku kepada mereka, ya, pada kalangan jin. Dia juga hadir di majelis taklim mereka, ya. Kadang juga mungkin hadir di majelis taklim kita, tapi kita tidak tahu, ya, apakah duduk seperti panjenengan atau sambil bergelantungan, kita nggak tahu, ya kan? Itu adalah rahasia, itu adalah ilmu gaib, ya, itu adalah ilmu gaib yang kita tidak tahu, alam gaib. Nah, ada juga jin kafir. Jin kafir ini adalah jin yang tidak mau sholat, kafir kepada Allah. Lah, ini dia yang nanti akan bisa membantu para tukang sihir untuk melakukan keinginan-keinginan mereka. Biasanya dengan apa? Dengan mantra, dengan bakar-bakar, dan yang lain-lain lah, ya. Termasuk, mohon maaf, perlainan jailangkung, ya. Itu kan mendatangkan roh katanya, ya. Jailangkung panggilkan roh siapa, nanti ditanya tentang kamu dulu ini, ya. Itu sebetulnya jin, bukan memanggil roh. Enggak ada pemanggilan roh. Ya, dan ini sangat identik dengan sihir-sihir yang ada di dunia barat. Ya. Pemanggilan roh dari tokoh-tokoh tertentu, ya. Dan ini tidak ada. Yang datang adalah jin. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Jadi pembahasannya cukup agak panjang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.